إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله وشكر الله على ما من عليها من نعم كثيرة عظيمة التي لا تحصى كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan setinggi-tinggi syukur kita wujudkan dalam menghadapi berbagai nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar dan sangat agung yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman, wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah ta'ala, maka niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Maka semua itu datangnya dari Allah jalla wa'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Segala bentuk nikmat yang ada pada kalian itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan segala bentuk ibadah, dengan memurnikan segala bentuk ibadah dan amalan saleh kita kepada Allah jalla wa'ala, semata-mata mengharapkan perjumpaan, mengharapkan wajah Allah Jalla Jalaluh dan mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan selain dari itu. Sebagaimana pada mukaddimah yang telah saya sampaikan pada pelajaran kitab Marhaban Ya Talibul Ilmi, yang juga ditulis atau dikarang oleh beliau Syekhana Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizanallahu wa iyyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan menjaga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membacakan kitab beliau yang berjudul At-Tahziru Minal Fitan, yaitu peringatan dari fitnah-fitnah. Dalam mempersingkat waktu, setelah membacakan mukaddimah yang telah saya bacakan, kemudian beliau memasuki pembahasan terkait dengan kitab tersebut, At-Tahziru Minal Fitan, yaitu menjelaskan definisi daripada al-fitnah dan tempat-tempat di mana lafaz al-fitnah itu digunakan. Kata beliau, hafizahallahu ta'ala wa iyana, ta'riful fitnati wal mawadi' allati tustu'milat fiha hadhihi al-lafzatu. Definisi fitnah dan tempat-tempat yang di mana lafaz tersebut digunakan. Faqad sami'tum unwan al-muhadarah wa annahu tahdhiru min al-fitan. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'a al-muslimin min al-wuqu'i fiha aw fi shay'in minha. Sungguh kalian telah mendengarkan judul daripada muhadarah, yaitu peringatan dari fitnah-fitnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, antum sekalian dan seluruh kaum muslimin, minal wuku' fiha, dari terjatuhnya kita semua ke dalam fitnah atau sesuatu dari sebagian dari fitnah-fitnah tersebut. Wal fitnatu fil asal al-imtihan wal-ikhtibar min qawlihim فَتَنْتُ الزَّهَبَ إِذَا أُدُخْ إِلَا فِي النَّارِ وَكَذَلِكَ الْفِضَّةِ لِتَخْلِيشِهِمَا مِنَ الشَّوَائِبِ وَالْأَقْذَارِ أَوْ لِتَخْلِيشِهِمَا مِنَ الزَّيْفِ. Fitnah pada asalnya bermakna al-imtihan wal-ikhtibar, yaitu ujian, cobaan dan ujian. Itu secara bahasa. Sebagaimana kita menyatakan fatantu zahaba, aku menfitnah zahaba, emas. Yakni aku menguji emas tersebut dengan membersihkannya, yaitu dimasukkan ke dalam api agar seluruh kotoran-kotoran yang ada yang melekat pada emas tersebut keluar, sehingga menjadilah emas yang murni. Naam. Wastu'milat fi ghairi hadzal ma'na. Juga kalimat fitnah digunakan pada makna yang selain ini. Yani selain dari makna al-ikhtibar wal imtihan. Misalnya fil kufur, fitnah bermakna kufur, yakni kekafiran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan syariatul jihad, pensyariatan jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak lagi terjadi fitnah, yakni kekafiran di muka bumi ini. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan menjadilah agama Allah seluruhnya hanya miliknya, milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesyirikan, kekufuran lagi. Juga tu'milat fi makna al-ihraf wa ta'rib. Fitnah, kalimat fitnah juga digunakan pada makna al-ihraf wa ta'rib, yaitu penyiksaan atau israf, yakni pembakaran, dimasukkan ke dalam api, diazab, disiksa dengan api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaumahum alan nari yuftanun, pada hari mereka itu di atas api difitnah, yang dimasukkan ke dalam api sebagai bentuk azab. Wa tutlaqu 'alal masa'ib wal kawarid fid din wa fid dunya, juga fitnah terkadang dimutlakkan kepada makna musibah-musibah dan bencana-bencana dalam agama dan dalam dunia. Wa qad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal hadzara Allah tabaraka wa ta'ala min al fitan wa liyadhu billah kama qala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Sungguh Rasulullah mentahdir dari fitnah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mentahdir dari fitnah-fitnah, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan, takutlah kalian dari fitnah, yang la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidaklah menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus saja, tapi menimpa seluruhnya. Orang-orang soleh pun dapat ditimpa dengan fitnah tersebut, padahal dia orang-orang solehin. Nah, maka ayat tersebut meletakkan makna fitnah kepada makna al-masa'ib wal-kawarif, yaitu musibah-musibah, bencana-bencana dalam agama ataupun dalam dunia. Takutlah kalian dari berbagai musibah, berbagai bencana malapetaka, yang tidaklah menimpa orang-orang yang zalim secara khusus di antara kalian, tapi menimpa pula yang lainnya dari kalangan solehin. Yurwa an Zubair bin al-Awwam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu anhu annahu qala fi qadiyatil jamal wa ma hasala fiha qala ma kunna nadhunnu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'nina bihadihi al-aya fa idha hiya fina. Diriwayatkan dari sahabat Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau merupakan hawari Rasulullah, pembela penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam jihad-jihad yang beliau ikut bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sehingga beliau dikenal dengan hawari Rasulullah, penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Az-Zubair bin Awwam. Annahu qala fi qadiyatil jamal, bahwasanya beliau berkata pada kasus atau kisah perang Jamal dan apa yang terjadi padanya. Qala, beliau menyatakan, kunna nadhunnu, kami menyangka bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, ma kunna nadhunnu, tidaklah kami menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'nina bihadil ayah, memaksudkan kami dengan ayat tersebut, yakni ayat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Ternyata kata beliau Az-Zubair bin Awwam, fa idza hiya fina, ternyata ayat itu untuk kami. Nah, yakni yang dimaksud oleh beliau adalah pada Qadiyatul Jamal, pada perang Jamal yang merupakan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, di mana beliau sendiri Az-Zubair bin Awwam yang mengucapkan ini meninggal dunia. Nah, ketika beliau mencoba untuk melepaskan diri dari perang tersebut, tatkala beliau menyadari bahwa kesalahan itu ada pada pihak beliau yang bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersama Aisyah, juga bersama Talha bin Ubaidillah, keluar ke Basrah dengan tujuan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang dibunuh oleh ahli fitan dari kalangan Sabaiyah, yakni pengikut Abdullah bin Sabah, yang kemudian menciptakan sekte, kelompok Rawatib, Rafidah. Dan Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka, maka ketika beliau terbunuh, terangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Syam, di negeri Syam. Dan terjadi pertikaian fitnah yang semua itu tidak lain disusupkan oleh kaum munafikun dari kalangan Sabaiyah ini tadi, pengikut Abdullah bin Sabah, Rafidiyun. Dan akhirnya sahabat Muawiyah yang merupakan satu kabilah dengan sahabat Utsman bin Affan menuntut kepada sahabat Ali sebelum dibaiat untuk terlebih dahulu menangkap para pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan. Namun sahabat Ali bin Abi Thalib berijtihad menunda hal tersebut sampai kepemimpinan beliau terwujudkan keadaan yang kondusif, barulah akan diwujudkan atau ditegakkan hukum terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Namun para penyusup-penyusup fitnah ini tadi berusaha mengobarkan fitnah di tengah-tengah para sahabat, baik dari kalangan Ali bin Abi Thalib, terlebih-lebih dari kalangan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang sedang menjabat sebagai gubernur di negeri Asy-Syam pada waktu itu. Walhasil kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Aisyah bersama Zubair bin Awam dan bersama Talha bin Ubaidillah dan sahabat-sahabat yang lainnya, beranjak keluar menuju ke Basrah waktu itu untuk menyatukan pemahaman dan mendamaikan sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak terjadi fitnah. Namun qadarullah, sekali lagi ahli fitan dari kalangan munafikin sekte Sabaiyah ini tidak menginginkan perdamaian dan kemaslahatan pada kaum muslimin. Mereka membuat fitnah kepada gubernur Basrah yang waktu itu adalah wakil daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka kirim surat gelak bahwa kedatangan Aisyah bersama dengan sahabat, mereka datang mau memerangi kalian. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kaum muslimin di Basrah mempersiapkan pasukan kekuatan. Terjadilah perang Jamal, yang di situ terbunuh padanya sahabat Talha bin Ubaidillah. Adapun sahabat Zubair bin Awam berusaha untuk keluar menyelamatkan diri setelah beliau menyadari bahwa ini ternyata fitnah dari ahli fitan kaum Sabaiyah ini munafiki. Nah, tetapi beliau pun terbunuh. Nah, oleh seseorang yang dikenal dengan Ibnu Jurmuz, yang kemudian Ali bin Abi Thalib sangat marah dan menyatakan padanya, "Mu antam wa'ad bin nar." Engkau orang yang diancam dengan api neraka waliyadu billah, yang membunuh sahabat yang mulia. Nah, demikian ikhwani fiddin barakallahu fikum. Maka Az-Zubair bin Awwam menyatakan bahwa ayat tersebut sebelumnya kami tidak menyangka bahwa untuk kami ternyata setelah terjadi kasus pada perang Jamal tersebut, barulah beliau mengetahui bahwa ayat itu ternyata untuk kami. Yakni fitnah yang terjadi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus, tapi menimpa pula yang lainnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Naam. Hadis tersebut diriwayatkan Imam At-Tayalisi dalam musnadnya, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya, dan yang lainnya. Naam, wal ayatu ammatun ala kulli hal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ayat tersebut umum ala kulli hal, yakni naam, sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan dengan turunnya ayat itu pada suatu kisah, namun ayat ini berlaku umum untuk seluruhnya, bahwa fitnah itu akan menimpa siapa saja ketika telah terjadi. Naam, barakallahu fikum. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar mewujudkan islah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat-ayatnya terkadang menunda azabnya karena masih ada orang-orang yang muslihun. Beda antara orang yang soleh dengan muslih. Kalau orang yang soleh, soleh pada dirinya, namun terkadang dia tidak muslih, yakni dia tidak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia ahli ibadah. Berbeda dengan orang yang muslih, yakni senantiasa mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tidaklah Allah membinasakan suatu penduduk negeri dengan cara zalim. Tidak mungkin Allah zalim. Nah, Allah tidak akan membinasakannya kalau di situ masih ada orang-orang muslihun. Orang-orang yang muslih, beda dengan orang yang saleh. Dan sehingga ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya oleh sahabat, apakah Allah akan membinasakan suatu penduduk negeri wa fina salihun, bahkan yang bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri, padahal di tengah-tengah kami masih ada orang-orang salihun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza kathura al-khabath. Ya, sekalipun ada orang-orang saleh, tetapi berbagai keburukan menyebar, yakni tidak ada dakwah atau mendiamkan kemungkaran-kemungkaran, maka tidak menghalangi azab Allah menimpa secara keseluruhan. Naam, hiya tahdhirun lil muslimin fi kulli zamanin wa makan min al-wuqu'i min al-fitnah ومن السكوت على المعاصي والذنوب والجرائم التي تترتب عليها العقوبات الشاملة التي تتناول الواقع في المعاصي وغيره فلا تخص العصاة وإنما تتناول كذلك من لم يشارك في هذه المعاصي. كتب لي حفظه الله تعالى fitnah dalam ayat tersebut adalah merupakan tahdir terhadap kaum muslimin di setiap zaman, di setiap waktu dan tempat. Hati-hati terjatuh ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan juga peringatan bagi mereka. Jangan sampai kalian diam dari berbagai maksiat-maksiat, dosa dan kejahatan-kejahatan. Karena diamnya kalian dengan hal tersebut tatarattabu 'alaihal 'uqubatus syabilah, akan menimbulkan azab, siksaan yang menyeluruh. Naam, bukan saja khusus pada pelaku-pelaku maksiat tersebut. Innama tatanawalu kadzalika man lam yusyarik. Hanya juga bahkan menimpa orang-orang yang tidak berserikat dalam dosa maksiat tersebut. Nah, orang-orang yang tidak melakukan maksiat, bahkan dia beribadah, namun tertimpa juga. Disebabkan karena menyebarnya kemungkaran-kemungkaran tersebut, kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga merupakan sunnatullah akan menimpa secara merata. Wa amma tahdhir ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam faqad ja'at ahadithu kathiratun wa kathiratun jiddan fi tahdhirihi minal fitan salawatullahi wa salamu alaihi kama amara bil mubadarah ila al-a'mal qabla hululil fitan fal muslimu yantahizu fursatal faragh wa siha wa adam ash-shawaghil fayataqarrab ila Allah tabaraka wa ta'ala bil a'mal. Sungguh datang tahdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yaitu tahdir beliau terhadap fitnah-fitnah. Oleh karena itu dalam salah satu hadis beliau memerintahkan untuk bersegera mewujudkan amalan-amalan saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah tersebut. Maka hendaklah seorang muslim sepantasnya bagi mereka yang tahizu fursatal faragh, memanfaatkan kesempatan, waktu luang, kesehatan dan sebelum kesibukan, hendaklah dia memanfaatkan untuk bertaqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amalan-amalan saleh sebelum fitnah itu menimpa. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil amal fitanan kafita'il laylil muzlim yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Rawahu Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, badiru bil amal, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah yang ibaratnya seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana seseorang di waktu pagi dia beriman, sorenya dia berubah menjadi kafir, atau sebaliknya, di pagi hari dia kafir, sorenya dia sudah di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah kafir, disebabkan dia menjual agamanya dengan secuil dari nilai dunia ini. Naam. Fana'udhu billahi min mithli hadhihi al-fitan allati tadfa'u kathiran minan nas ila mithli hadha wal 'iyadhu billah. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut yang memakan banyak korban dari manusia. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan yang begitu cepat korbannya berubah dari mukmin menjadi kafir dalam beberapa waktu, beberapa jam. pagi hari, di sorenya sudah menjadi kafir. Subhanallah, perubahan yang begitu drastis, cepat. Itulah fitnah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk bersegera mewujudkan, menegakkan ibadah, amalan-amalan saleh, sehingga ketika fitnah-fitnah itu datang, maka kita terlindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan amalan-amalan saleh kita, dengan niat-niat kita, dengan tekad-tekad kita dan juhud kita, Allah Subhanahu Wa Taala melihat, sehingga Allah mengetahui mana dari hamba-hambanya yang Allah lindungi dari fitnah-fitnah yang melanda. Naam, yang tidak mengenal. Bainama ar-rajulul mu'min yakhsha Allah wa yattaqi fa idza bihi qad intakas. Seseorang yang beriman, yang takut kepada Allah, bertakwa, tiba-tiba dia terbalik, terjungkir balik. Imma ilal dhalal wa imma ilal kufur. Baik dengan dia tersesat atau bahkan dia murtad menjadi kafir. Waliyadu billah. Di antara sebabnya kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Ya'ni yabi'u hadad din bi'arkhasil asman. Dia menjual agama Allah dengan harga yang murah. Nah, berapa banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya karena semata-mata mendapatkan dunia. La haula wala quwata illa billah. Naam, kata beliau, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya fa nas'al Allah al-afiyah. Qad yakunu al-kufru huna al-kufru al-akbar al-mukhrij min al-millah wa qad yakunu al-kufru al-akbar yashmal hadha wa hadha. Naam, semoga Allah melindungi kita dan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut, yaitu khususnya orang-orang yang mengorbankan agamanya karena semata-mata sebab dunia. Nah, dan kekafiran di sini bisa jadi kekafiran yang mengeluarkan dari agama, yakni kufrul akbar. Nah, bisa jadi kufrul al-asghar. Walhasil, naam, Rasulullah alaihissalatu wassalam memperkenalkan kepada kita fitnah-fitnah tersebut dan memberi solusi. Naam, apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi fitnah-fitnah tadi? Maka Rasulullah menyatakan, badiru bil amal. Segerakan amalan-amalan saleh. Jangan menunda. Nah, jangan taswif, yaitu nanti besok, nanti, dan seterusnya. Akhirnya fitnah terlebih dahulu menyambar dia. Nah, karena dia suka menunda-nunda. Nah, jadi beliau menyatakan bahwa kekufuran di sini mencakup kufur akbar dan kufur asghar, yakni kesesatan. Nah, sebagaimana yang kita persaksikan, barakallahu fikum, di setiap murur zaman, di setiap berlangsungnya zaman dan waktu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita contoh-contoh di hadapan pelupuk mata kita. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita yang sangat dekat, naam, tiba-tiba berubah, naam, drastis. Wallahul musta'an. Min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan wa ilajuha. Di antara hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan fitnah-fitnah dan bagaimana pengobatannya, yaitu yang pertama hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga telah kita bacakan pada majelis sebelum ini. Naam, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda Umar. Beliau pernah berkata kami di sisi Umar, faqala. Lalu Umar menyatakan, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menyebutkan terkait dengan fitnah-fitnah? Faqala qaumun, maka berkatalah suatu kaum, nahnu sami'nahu, kami wahai Umar pernah mendengarkannya. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi, qalu ajal. Apakah kalian memaksudkan fitnah seseorang pada keluarganya dan tetangganya? Kaum tersebut menjawab, iya tentu ya Umar, itu yang kami maksudkan. Qala, Umar mengatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Kalau fitnah itu yang kalian maksudkan, itu bisa gugur, dihapus oleh Allah dengan ibadah, salat, puasa, sedekah dan selainnya. Walakin ayyukum sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur fitana allati tamuju mawjal bahr. Tapi yang aku maksudkan, kata Umar, siapa di antara kalian yang pernah mendengarkan Rasulullah menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang tamuju mawjal bahri? Yang fitnah itu ibaratnya seperti gelombang ombak yang sangat besar yang menggulung siapapun yang ada di hadapannya. Nah, seperti ombak di lautan. Qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Maka berkata Hudzaifah, fa'askat al-qaumu. Kaum tersebut, ini para sahabat, diam. Fakultu, lalu aku katakan, ana, saya ya Umar radhiyallahu ta'ala an. Qala anta lillahi abuk. Engkau demi Allah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Hudzaifah, maka berkatalah sahabat Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tafira 'ala qalbayn. Ala abiyada misli shafa falatadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard wal akharu aswad murbad dan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Aku mendengar Rasulullah bersabda, fitnah itu ditampakkan di atas hati-hati manusia, kolbu-kolbu manusia, ibaratnya seperti bentangan tikar yang dianyam seutas demi seutas. Maka hati yang mana saja yang menyerap fitnah tersebut, maka akan ditetesi tetesan-tetesan hitam. Dan hati mana saja yang mengingkari fitnah-fitnah tersebut, menolaknya, maka akan ditetesi di atas kalbunya tetesan putih, tetesan-tetesan putih, hingga berarti menjadilah hati menjadi dua jenis. Ada hati yang putih bersih, bening. Ada hati yang putih bersih, bening, yang la taburruhu fitnah, yang fitnah tidak akan memadorotkan hati tersebut selama langit dan bumi masih tegak. Dan hati jenis kedua adalah hati yang aswad, yang hitam, pekat, murbad, dan kalkuzi mujahiyan, seperti bejana yang terbalik atau periuk yang terbalik. Naam. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Yang hati itu tidak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Illa ma usyriba bin hawa. Kecuali apa yang cocok oleh hawa nafsunya. Itulah yang ma'ruf dan itulah yang munkar. Qala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an, wa haddathtuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa yushiku an yuksar. Qala Umar, akasran la aban lak, falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad. Qultu la bal yuksar. Kata Hudzaifah, aku menceritakannya kepada Umar, anna bainaka wa bainaha, bahwa antara engkau wahai Umar dengan fitnah-fitnah tadi ada baban mughlaq, ada pintu yang tertutup. Yusiku an yuksar, yang hampir-hampir pintu yang tertutup ini tadi patah, pecah. Umar berkata kepada sahabat Hudzaifah, akasran la aballaka, apakah engkau katakan pecah pintu itu? Wahai engkau yang tidak ada ayah. Ya, kalimat ini dimaksudkan, yakni seseorang anak membutuhkan bantuan ayahnya. Nah, jika tidak ada ayah berarti tidak ada yang membantu. Nah, maka Umar menyatakan, apakah engkau katakan pintu itu tadi pecah, roboh? Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menjaga, melindungi. Falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad. Kalau seandainya pintu yang tertutup ini tadi dibuka biasa, dibuka tanpa dirobohkan, tanpa dirusak, mungkin saja masih bisa dikembalikan, ditutup lagi. Nah, kultullah balikstar, kata sahabat Hudzaifah, bahkan yang aku maksudkan pintu itu pecah. Nah, dan tidak ada yang melindunginya. Wa haddathtuhu anna dhalikal bab rajulun yuqtal aw yamut. Dan aku menceritakan pula kepada beliau bahwa pintu itu seseorang yang terbunuh atau seseorang yang meninggal dunia. Nah, siapa yang dimaksud pintu tersebut? Kata beliau al-muallif syekhana al-allama Radhi bin Hadi hafizahallahu ta'ala, fakana hadzal bab huwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pintu itu yang dimaksud adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fahadihi fitan waliyadu billah tu'arad alal kulub kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal hafir. Demikianlah fitnah-fitnah, semoga Allah melindungi kita semua, ditampakkan di atas kalbu-kalbu manusia seperti anyaman tikar itu tadi. Naam. Kal hasir ta'rifunahu. Idza nama 'alaihi al-insan yu'athir fi jambihi wa fi dhahrihi idza talqa 'alaihi. Kalian mengetahui tikar? Apabila seseorang tidur di atasnya, apakah dia berbaring di salah satu kedua sisinya, kiri atau kanannya, atau dia terlentang? Mustalqian. Maka setelah dia bangun, dia ta'asar, ada bekas-bekas pada badannya, pada tubuhnya tadi. Ya, dari bekas-bekas anyaman tikar itu tadi. Berbekas. Maka dzalikal qalbu, demikian pula lah qalbu, ya ta'asar bil fitan, berpengaruh pada fitnah-fitnah yang menimpanya. Nah, memberi bekas satu titik, dua titik, tiga titik, dan seterusnya sampai kemudian menjadi hitam bekas waliyadubillah. Nah, alhamdulillah kalau dia tidak murtad menjadi kafir dengan fitnah itu, ya masih selamat dari kekalnya api neraka, yaitu dengan tersesat dari siratal mustaqim dan masuk kepada kelompok-kelompok sesat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Namun itu pun bukan perkara yang ringan. Tersesatnya seseorang dengan syubhat, dengan bid'ah, tidak menjamin kemudian dia sampai pada keluar dari Islam. Tidak boleh seseorang bertasahul memandang enteng fitnah-fitnah tersebut. Nah, tidak jarang kita dapati awalnya kecil terfitnah menjadi sampai pada fitnah besar sampai mengeluarkan dia dari Islam. Seperti kelompok-kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Nah, bahkan dikisahkan sebagian para ulama kita, seorang yang awalnya ulama sunnah tapi bertasahul dalam menghadapi ahlul bidah, berdiskusi dengannya, bermuamalah dengannya. Dalam hal ini Jahm bin Safwan, ahli filsafat, ahli debat, ternyata terjerembab. Nah, awalnya tidak langsung, pulang di rumah baring terngiang-ngiang terhayalkan hujah-hujah yang disampaikan oleh Jahm bin Safwan terkait dengan asma wa sifat. Nah, terus seperti itu sampai masuk syubhat, sudah sulit untuk dibantah, dikompromikan. Menjadilah dia Jahmiyah, menjadi pengikut Jahm bin Safwan waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Ini sebagai contoh seorang sunni salafi jangan bertasahul, bersungguh-sungguh dalam mengetahui fitnah sehingga dia berusaha dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tidak membiarkan dirinya. Barakallahu fikum. Maka demikian fitnah juga mempengaruhi kalbu, yaitu tertetesi dengan tetesan-tetesan hitam sedikit demi sedikit sampai kemudian naam, hati itu menjadi hitam, tidak lagi bisa mengenal ini yang ma'ruf dan itu yang mungkar kecuali berdasarkan hawa nafsunya. Naam. Walhasil barakallahu fikum, juga apa yang tersebut dalam hadis ini, terjadi pula fitnah pada diri sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai beliau terbunuh. Nah, sehingga setelah beliau terbunuh, nah, di tangan seorang Yahudi atau seorang Majusi, siapa namanya? Hah? Siapa yang tahu namanya yang membunuh sahabat Umar bin Khattab? Hah? Abu? Abu Lu'lu. Nah, dia dengki terhadap Umar bin Khattab karena di zaman beliau Islam bangkit jaya dengan kekuatannya, futuhat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menguasai negeri kafirin Persia Romawi, dikuasai menjadi negeri Islam, negeri-negeri yang dijajah oleh Romawi pada waktu itu dibebaskan. Nah, sehingga di zaman beliau futuhat yang sangat besar dengan mengutus pasukan-pasukan perang dari kalangan para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk sahabat Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, para sahabat pejuang-pejuang Islam yang benar-benar menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar mereka telah mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan kemenangan. Dan disebutkan sebagian ulama sejarah bahwa sebagian kecil dari negeri-negeri yang belum dikuasai di zaman Umar bin Khattab, 2/3 dunia telah dikuasai menjadi negeri Islam, sehingga terjadi kedengkian dan terhadap munafikin ini tadi. Dan sehingga Abu Lu'lu mencari kesempatan untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan dia tidak menginginkan Islam jaya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah, kita lanjutkan keterangan beliau. Akbahul alwan wa awsahuha wal iyad billah kalkuzi mujahiyan mangkusan wa idza kana mangkusan fala yaqbal khairan wal iyad billah thumma yasuru ila halatin ukhra wa huwa annahu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Wakama qala Rasul alaihi salatu wassalam fil hadithil akhar, man ra'a minkum man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman, wa laysa wara dhalika mithqalu habatin min khardal min iman. Naam, warna hitam yang disebutkan Rasulullah itu adalah warna yang paling kotor. Naam, terbalik lagi, sehingga orang itu tidak bisa menerima kebaikan, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengetahui yang mungkar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika dia tidak mampu dengan kalbunya, dan itu adalah selemah-lemah iman, dan tidak ada lagi iman di balik itu. Nah, iman yang sudah terlemah adalah mengingkari kemungkaran dengan kolbu. Nah, fahadihi al-hal qad takunu akhaf min hali hadha alladhi intakasa kolbuhu fa asbaha la yarifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Wadaka qad ya'riful ma'ruf wa ya'riful munkar lakin la yughayyiruhu. Amma hadza fala ya'rif wal iyadu billah. Naam, dalam hadis di atas keadaannya bisa lebih ringan daripada keadaan hadis sebelumnya. Yakni hadis orang-orang yang tidak melakukan ingkar munkar dengan tangannya, dengan lisannya, tidak pula dengan kalbunya. Nah, atau dia melakukan dengan kalbunya. Nah, ini keadaannya lebih ringan daripada keadaan yang kalbunya tadi terbalik, hitam. Nah, kalbu yang hitam terbalik ini memang sudah tidak mengetahui ma'ruf dari yang mungkar, mungkar dari yang ma'ruf. Nah, kalau kalbu yang tadi dalam hadis man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadih, ini dia masih tahu, tapi dia lemah ya untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya atau dengan lisannya. Nah, tapi dia hanya dengan kalbunya saja. Berarti artinya dia masih mengetahui ini ma'ruf, ini munkar. Tapi kalau yang kalbunya sudah hitam ini tadi, sudah terbalik, sudah tidak mengetahui lagi mana yang ma'ruf dari yang munkar. Naam. Hadhihi al-fitan allati tu'addi bil insani ila hadhihi al-hal. Illa fitnah yang bisa mengantarkan manusia sampai pada keadaan tersebut. Nah, yakni pada keadaan sudah syubhat meliputi kalbunya. Tidak lagi dia bisa mengenal yang ma'ruf dari yang mungkar dan sebaliknya. Disebutkan dalam footnote sebagai faedah, yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ibn Abi Syaibah, Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari Tariq Ibn Syihab. Dia berkata, Idris bin Urqub Asy-Syaibani pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, dia menyatakan, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, binasa orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Faqala Abdullah, maka berkatalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bal halaka man lam ya'rif al ma'ruf bi qalbihi wa yunkir al munkar bi qalbihi. Kata beliau, bahkan binasa orang-orang yang tidak mengenal yang ma'ruf dengan kalbunya dan tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Nah, ya, ini berarti tingkatan kalbu yang sudah hitam tadi. Pada hadis pembahasan kita, yakni hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu taala, riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar dengan kalbu adalah fardun, wajib, fardu, la yasqutu an ahadin, tidak gugur dari seorang pun. Faman lam ya'rifu halak, barang siapa yang tidak mengetahui dengan kalbunya mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, maka dia binasa. Naam, wa amal inkar bil lisan wal yad fa inna ma yajibu bihasbi taqah. Adapun pengingkaran dengan lisan dan tangan, maka itu wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Naam, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an dalam ucapan beliau yang lain, yushiku man asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghair an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu karih. Kata beliau, dikhawatirkan orang-orang yang hidup di antara kalian melihat kemungkaran, la yastati'u lahu, dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu. Akan tetapi ghair an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu kar. Akan tetapi Allah tahu hamba itu tadi bahwa kalbunya membenci kemungkaran tersebut, tapi dia tidak mampu. Nah, maka ini lebih mending. Nah, daripada hati yang sudah menjadi hitam tadi. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh beliau terkait dengan fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, masih tersisa 5 menit untuk sesi yang pertama ini. Saya bacakan matan dari hadis yang kedua tersebut. Nah, berkata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fanazalna manzilan, faminna man yuslihu khiba'ahu, waminna man yantawil, yakni yarmuna bisiham, waminna man huwa fi jasharihi, yakni fi dawab, allati tar'a wa tabid, fi amatiniha. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila atiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan wa taji'u alfitnatu fayaqulu almu'min hadhihi muhlikati thumma tukshafu wa taji'u alfitna fayaqulu almu'min hadhihi faman ahabba yunzahaha 'anil nar wa yudkhala aljannah فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. Kami bersama Rasulullah SAW dalam safar. Lalu kami singgah di suatu tempat, maka di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, di antara kami ada yang latihan dengan sihamnya, dengan panahnya, di antara kami ada yang mengurus kendaraannya yang sedang digembalakan, nah yang bermalam di kandang-kandangnya atau di tempat-tempatnya. Lalu kami berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berkerumun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali menjadi wajib atasnya untuk menunjukkan pada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk umat tersebut dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui pada umat tersebut, yakni wajib atas nabi tersebut menjelaskan pada umatnya ini yang baik dan menjelaskan ini yang jelek, yang buruk. Dan sesungguhnya umat kalian ini ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan penjagaannya pada awalnya, wa sayusibu akhiraha, dan akhirnya dari umat ini akan ditimpa dengan bala'un wa umurun tungkirunaha, bala' dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, yakni kemungkaran-kemungkaran. Dan akan datang fitnah, satu fitnah yuraqqiqu ba'daha ba'dan, yang fitnah sebelumnya menjadi kecil, menjadi tipis, yakni setelah dia datang. Fitnah yang kedua ini, yang pertama jadi kecil karena fitnah yang kedua ini lebih besar dan lebih dahsyat. Begitulah fitnah. Datang fitnah yang ketiga, fitnah sebelumnya menjadi kecil karena tidaklah datang fitnah itu melainkan semakin besar, semakin dahsyat. Demikian barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Sehingga berkatalah mukmin ketika fitnah-fitnah itu berdatangan, hadhihi muhlikati, inilah kebinasaanku mungkin. Dengan fitnah yang dahsyat itu, sampai seorang mukmin mengatakan inilah kebinasaanku. Nah, thumma tukshaf, ternyata alhamdulillah fitnah itu masih bisa disingkap. Datang lagi fitnah berikutnya, berkata mukmin, wah inilah kebinasaanku, ini dan ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, fal ta'ti maniyatuhu, hendaklah kematiannya itu mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah dia datang kepada manusia, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, hendaklah dia mendatangkan pada manusia yang dia pun senang untuk didatangkan pada dirinya. Wa man bay'a imaman fa'atahu shafaqata yadihi, barang siapa membaiat seorang imam, pemimpin, lalu dia memberikan tangannya, uluran tangannya dan buah hatinya, yakni sepenuhnya dia berbaiat kepada imam tersebut, maka hendaklah dia mentaatinya sesuai yang dia mampu. Kalau datang yang lainnya berusaha untuk menentang pemimpin yang pertama tadi, fadribu unuqal akhar, penggallah leher orang tersebut, yakni yang datang untuk merobohkan dan meruntuhkan kepemimpinan yang pertama tadi yang telah dibaiat. Nah, berkata Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah, rawi an Abdillah bin Amr, berkata seorang rawi Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah yang beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, pada nautu minhu, aku mendekat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Fakultu, lalu aku katakan, ansyuruka Allah. Naam, aku meminta kepadamu, apakah engkau mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang aku minta kepadamu karena Allah, apakah engkau mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ahwa ila udunaihi wa qalbihi bi yadayhi. Lalu dalam keadaan dia memasukkan kedua tangannya ke dua telinganya, ke kalbunya, dan dengan kedua tangannya, yakni apakah engkau mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan kedua telingamu dan kalbumu? Nah, maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, sami'tuhu udunaya wa wa'ahu qalbi, aku mendengarkannya, kedua telingaku mendengarkannya, dan kalbuku memahaminya. Faqultu lahu, lalu aku kembali berkata, hadza ibnu ammika Muawiyah, ini anak pamanmu Muawiyah, memerintahkan kami untuk makan harta-harta kami, bainana bil batil, dengan cara yang batil, dan kami membunuh diri-diri kami. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, melainkan an takuna tijaratan antaradin minkum, melalui perdagangan yang saling meridhoi di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan pula kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian Maha Penyayang. Fasakata'an nisa'atan, maka Abdullah bin Amr bin Al-As diam sejenak dariku. Tsumma qala, lalu kemudian beliau berkata, ati'hu fi ta'atillah wa'asihi fi ma'siyatillah. Taatilah pemimpin itu, yakni taatilah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang anda menyatakan bahwa dia memakan, seandainya itu benar. Nah, taatilah dia sebagai pemimpin dalam ketaatan kepada Allah, dan janganlah engkau mentaatinya dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, kita akan bacakan syarah dari Asy-Syaikh insyaallah taala setelah sesi berikutnya insyaallah taala, atau setelah sesi ini. Wabillahi taufik, kita skorsing sementara. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.